Businessman Opinion. Mitra bisnis menghadapi krisis energi, pemerintah berencana membatasi jam operasional mal-mal. Menurut Anda, apakah hal ini bisa dianalogikan karena jalanan di Indonesia padat dan sering macet, maka pemerintah melarang pabrik memproduksi mobil dan sepeda motor? Apa komentar Anda? Silahkan Anda boleh bergabung untuk bisnis menompi ini melalui 633-9160. Bapak Risman, selamat sore. Selamat sore, Bu. Silahkan, Pak Risman. Biasanya sih, kalau mau maju, pemerintah itu mendorong masyarakat untuk berusaha meningkatkan penghasilannya. Menyediakan fasilitas-fasilitas agar masyarakat bisa terangsang. Ada rangsangan untuk bekerja lebih giat, untuk kehidupan yang lebih baik. Pemerintah itu adalah tempat orang-orang hebat dan punya power dan merupakan harapan masyarakat. Ibarat perusahaan, itu adalah direktur-direkturnya, merupakan motor-motor penggerak, agar digunakan untuk memudahkan kehidupan ini. Terima kasih. Iya, terima kasih. Silahkan kembali 633-9160 untuk Anda Mitra Bisnis yang ingin ikut bergabung dalam Businessman Opinion menyampaikan pandangan Anda. Menghadapi krisis energi, pemerintah berencana membatasi jam operasional mal-mal. Menurut Anda, apakah hal ini bisa dianalogikan karena jalanan di Indonesia padat dan sering macet, maka pemerintah melarang pabrik memproduksi mobil dan sepeda motor? Bagaimana komentar Anda? Silahkan 633-9160 kami buka untuk Anda. Bapak Salim, selamat sore. Selamat sore semuanya. Saya kira itu kebijakan itu juga bisa ya bagus. Akan tetapi kebijakan-kebijakan pemerintah itu yang sebaiknya itu harus melihat dari semua sisi. Jadi kalau memang harus efisiensi, itu ditekankan efisiensi semuanya, tidak hanya segi itu saja, tapi semua bidang. Sehingga tidak menimbulkan ketimpangan atau kecemburuan dalam kehidupan di Indonesia ini. Karena dengan cara yang efisiensi yang sepihak-sepihak seperti itu, yang sebagian-sebagian seperti itu, membuat tidak efisien juga. Karena akan di sisi lain itu diefisienkan, tapi di sisi lain tidak, akhirnya tidak terjadi kesepakatan untuk orang yang diefisienkan pasti tidak terima. Tapi untuk orang yang tidak diefisienkan, untuk yang tidak diefisienkan, itu pasti akan puas setuju. Nah, tapi untuk bagian yang kena negatifnya, pasti akan tidak setuju. Tapi harusnya pemerintah itu semua bidang, entah di mall-nya, entah di bagian energinya, tentang bensinnya, atau apa semuanya, produktivitas dalam negeri yang memboroskan energi, itu harusnya dibatasi semuanya. Jadi tidak sebagian-sebagian seperti itu, sehingga menimbulkan pertentangan yang seperti ini, sudah pasti. Ya. Itu aja. Baik. Dari saya. Ya, terima kasih Bapak. Bapak Adrianus, selamat sore. Bapak Adrianus, terputuskah? Oke, 633-9160 kembali kami buka untuk Anda Mitra Bisnis yang ingin ikut bergabung bersama kami pada forum Businessman Opinion sore hari ini. Anda boleh menyampaikan segala opini Anda melalui line telepon yang kami buka 633-9160. Bapak Sebastian. Halo. Ya, silahkan Bapak. Selamat sore. Sore, silahkan. Kalau saya lihat ya, ini pemerintah masih berhitung ulang ya, membuat kebijakan itu masih jelas. Sekarang salah satu perusahaan seperti company yang ikut imbasnya sebenarnya sebelum mal-mal dilakukan kebijakan untuk mal-mal. Ini kan ada hubungannya sebenarnya dengan listrik ya. Ada hubungannya dengan listrik. Saya sebagai salah satu perusahaan yang mengalami ini, saya harus stop produksi mulai jam 6 sore sampai jam 11 malam. Dan saya sudah mem-PHK karyawan saya kurang lebih 600 orang akibat kebijakan seperti itu. Karena saya tidak tahan, nantinya pun di mal-mal ini pun seperti itu. Tidak mungkin mal tadinya bisa berjalan dia 8 jam satu hari, contohnya dia harus jalan 4 jam satu hari. Tidak mungkin dia bayar semua karyawannya. Untuk itu saya minta pemerintah mesti berhitung ulang. Iya. Apa kebijakan apa yang diterapkan? Terima kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Anda mitra bisnis yang sudah bergabung bersama kami pada forum Businessman Opinion kali ini. Jam 6:30 sore nanti kami akan membuka kembali forum yang sama khusus bagi Anda yang belum bisa masuk pada sesi ini.